Ku telah berjanji tak akan ludahku telan kembali, karena ku telah memilih cinta hanyalah satu untuk dirimu. Namun apa yang telah kau beri benar lidah memang tiada bertulang. Dulu kita berjanji tak akan pernah saling menyakiti. Tak akan pernah.